Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik. Nawasil fi syarah kitab Dawabit al-Jarh wa Ta'dil li Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullah. Terakhir sudah sampai pada taksim ya, atau maratib al-fad al-jarh wa ta'dil inda sakhawi rahimahullah, di mana beliau membagi ta'dil ya, beliau membagi ta'dil dalam 6 maratib. Dan beliau membagi jarah dalam 6 maratib pula. Nah, sudah disebutkan semua maratib yang disebutkan oleh sakhawi rahimahullah. Sekarang hukumnya, apa hukum masing-masing dari maratib atau 6 maratibul ta'dil dan juga 6 maratib al-jarah? Kata beliau rahimahullahu taala, al-hukmu fi maratib at-ta'dil 'inda as-Sakhawi. Hukum maratib at-ta'dil menurut as-Sakhawi. Jadi ada 6 maratib at-ta'dil. Martabatil ula ma utiya bi sighati af'al. 6. Kemudian dimulhak dengannya lafaz-lafaz yang menunjukkan ketinggian, pujian yang mubalaghah seperti ilaihil muntaha fit tasabbut atau la a'rifu lahu nadhiran fid dunya. Nah, ini martabatul ula. Martabatus saniyah la yus'alu an mislihi. Ya, martabatus salisah yang lafaz tausiknya takrar, diulang. Ya, diulangi baik dengan lafaz yang semisal atau lafaz yang semakna seperti siqatun siqah atau siqatun sabat. Martabatur Rabi'ah tanpa pengulangan, siqah, sabat, mutqin, hujjah. Martabatul Khamisah laisa bihi ba'as, la ba'sa bihi. Dan martabatus Sadisah mahalluhus sidq, rawau anhu, rawan nasu anhu, dan seterusnya. Baik, ini semua 6 maratibut ta'dil. Apa hukumnya? Qala As-Sakhawi rahimahullah, "Tsumma innal hukma fi ahli hadhihi al-maratibi al-ihtijaju bil arba'il ula minha." Adapun 4 tingkatan yang pertama, ya, ini kata beliau dipakai berhujjah. Ya, dipakai berhujjah. Ini tidak ada masalah dengan hadisnya, dipakai berhujjah. Wa ammal lati ba'daha, adapun setelahnya, yakni martabatu al-khamisa was-sadisa, fa innahu la yuhtajju bi ahadin min ahliha. Maka tidak dipakai berhujjah rawi-rawi yang ditakdil dengan lafaz pada martabat kelima dan keenam, likauni alfadhiha la tush'iru bi syaritati dhabt. Karena lafaz-lafaz yang kelima dan yang keenam itu hanya mengisyaratkan mengenai adalahnya saja dan tidak ada disinggung mengenai dhabt. Misalnya tingkatan yang kelima, laisa bihi ba's, soduk, ma'mun, khiyar. Ini kan semua berkenaan dengan adalah. Tidak ada syiar kesan yang menunjukkan apa dhabt. Ya, mahalluhu sidq rawawan anhu yuktabar bihi yuktabu hadithuhu, dan seterusnya. Ini kata beliau tidak ada hal-hal yang apa, la tushiru bi syaritati dhabt. Tidak ada lafaz-lafaz ini tidak mengesankan ada dia punya kekuatan dhabt. Bal yuktabu hadithuhum wa yuktabar. Ini yang kelima ya. Amma lati ba'daha, yakni ba'dar rabi'ah gitu. Ba'dar rabi'ah berarti yang kelima ini. Laisa bihi ba's, la ba'sa bihi, sadukun ma'mun dan khiyar. Ya, ini yang kelima maksudnya. Adapun yang kelima intinya adalah yuktabu hadithuhum wa yukhtabar. Kita sudah ingatkan kemarin bedakan antara yukhtabar dengan yu'tabar. Bil kha al-mu'jamah dan bil ain al-muhmalah. Ya. Kalau yukhtabar artinya ini hadisnya perawi ini masih ditindak lebih lanjut oleh para ulama. Ya, ditindak lebih lanjut oleh para ulama. Di mana kalau hadis-hadisnya muafiq dengan siqat maka diterima. Yuhtajju bihi. Tapi kalau hadisnya yukhalifu siqat, maka ditolak. Ditolak. Ini mana yukhtabar. Jadi diikhtibar, masih butuh diuji hadis-hadisnya. 6. Wa amma sadisa, Adapun derajat yang terakhir, fal hukmu fi ahliha duna ahli lati qablaha. Maka hukumnya dibawa dari derajat perawi yang kelima. Wa fi ba'dihha may yuktabu hadithuhu lil i'tibar duna ikhtibar. Duna ikhtibari dhabtihim li wuduhi amrihim fihi. Bahkan sebagian dari rawi-rawi di tabaqat yang kelima, di martabah yang kelima, yang keenam, afwan, sebagian rawi-rawi yang ditakdil dengan takdil, lafaz takdil martabah yang keenam, sebagiannya ada yang ditulis hadisnya lil i'tibar, yakni dia asalnya dhaif tapi fi syawahid. Ini i'tibar. Jadi bukan ikhtibar, tapi i'tibar. Duna ikhtibari dhabtihim. Tanpa perlu lagi diikhtibar, diuji dhabt mereka. Tidak perlu lagi. Dia do'if sudah, ditulis hadisnya, tapi bisa dia yasluhu fi syawahid wal mutaba'at. Tidak perlu lagi dilakukan ikhtibar. Kenapa? Li wuduhi amrihim fihi. Karena keadaan mereka sudah jelas. Yani dhabtnya lemah. Adapun yang kelima, dia ditulis hadisnya wa ikhtabar. Artinya dia punya dhabt yang kuat. Tapi ada juga ihtimal dhabtnya lemah. Bagaimana cara mengetahuinya? Muqaranah dengan hadis as-siqat. Muqaranah dengan hadis as-siqat. Kalau muwafaqah dengan siqat, maka yuhtajju bihi. Wa illa fala yuhtajju bihi. Jelas ya? Dia masuk dalam kategori i'tibar. Kalau dia yuwafiqu siqat, maka dia masuk ihtijaj. Itu makna dari ikhtibar. Taib, ini hukum dari enam maratibut ta'dil indas sakhawi. Summa qala rahimahullahu ta'ala. Wa ma dhakarahu rahimahullahu. بالنسبه للمرتبه الخامسه ماخوذ من كلام ابن صلاح فيما نقله بعد ذلك. Adapun apa yang disebutkan As-Sakhawi ya terhadap hukum perawi pada martabah atau yang ditakdil dengan lafaz takdil di martabah yang kelima, maka ini As-Sakhawi ambil dari Ibn Salah. Ya, sama seperti yang diucapkan oleh Ibn Salah sebagaimana yang dinukil oleh As-Sakhawi sendiri setelahnya. Ya, ini beliau bawakan setelahnya kalamnya Ibn Salah. Lakinnana najidu la'immata yuhassinuna haditha saduq kama huwa sya'nu fi Muhammad ibn Amr ibn Alqamah wa Muhammad ibn Ishaq wa nahwihima. Ya, mereka mengambil apa, beliau mengambil kalamnya Ibn Salah dalam menyikapi atau dalam memberikan hukum pada perawi di martabah yang ditakdil dengan lafaz takdil martabah yang khamisah, yang kelima. Ya, kata beliau, hanya saja kita mendapati para imam menghasankan, menyatakan hasan hadis perawi yang dikatakan soduk. Dan soduk ini martabah yang kelima ya. Enam. Sebagaimana pada Muhammad bin Amr bin Alqamah. Ma'ruf, Muhammad bin Amr bin Alqamah ini termasuk rawi-rawi yang mukhtalafun fihi. Enam. Taib. Muhammad bin Amr bin Alqamah ini termasuk rawi-rawi yang mukhtalafun fihi, sebagian mendhaifkan dan sebagian menyatakannya hasan, wassahih dia hasan. Wa Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq yang dimaksud di sini Muhammad bin Ishaq bin Yasar, sahibul Maghazi. Ya, sahibul Maghazi. Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Sebagian melemahkan dan sebagian menyatakan dia haditsnya hasan dan yang benarnya apa? Dia hasanul hadis. Muhammad bin Ishaq bin Yasar ini hasanul hadis. Nah, kita dapat dikatanya para ulama menghukumi hadis hasan, ya, menghukumi perawi yang soduk, ya, hadisnya dihukumi hasan. 6. Ya, ini tentunya perhatikan, tentunya karena ya sudah itibar tadi, kalau kita mau hubungkan ataupun padukan dengan kalamnya Ibnu Salah, ya, secara umum mereka ini yuhtaju hadisuhum, ya, secara umum masuk dalam derajat hasan, cuman kapan kedapatan dia yukhalifu siqat, maka ini berarti apa? Dobatnya tidak benar di hadis tersebut. Naam, karena itu bagian dari ikhtibar. Wa ammal martabatu sadisah fa dhahiru anna al-hukma fiha yakhda'u lima yaduru hawla ar-rawi min al-qara'in fi tilka riwayah. Adapun hukum bagi perawi yang ditakdil dengan martabah yang terakhir, yang keenam, maka zahirnya hukum terhadap perawi tersebut tunduk kepada qarainah yang ada pada riwayat perawi tersebut. Ya. Jelas ya? Untuk rawi-rawi yang ditakdil dengan lafaz takdil tingkatan yang keenam, kata beliau ini hukumnya tidak mesti, tidak baku. Melainkan dia yakhdau, tunduk pada apa? Qara'in. Ya, qarina yang terdapat pada perawi tersebut yang berkenaan dengan riwayat itu sendiri. Makanya kata beliau, فَرُبَّمَا كَانَ الرَّوِي صَدُوْقًا يُخْطِئْ لَكِنْ هُوَ أَوْسَقُ مَنْ يَرْوِي أَنْ ذَلِكَ الشَّيْخ لِطُولِ مُلَازَمَتِهِ لَهُ وَخِبْرَتِهِ بِحَدِيثِهِ فَيَتَقَوَّ بِذَلِكَ. Terkadang ada seorang perawi sadukun yukhti, tapi ketika dia meriwayatkan dari syekh tertentu, dia menjadi orang yang paling siqah dari syekh tersebut, dikarenakan dia mulazama dengan guru itu, dengan syekh itu. Ya, mulazama sehingga dia tahu betul hadis-hadis gurunya dan itu menjadi sisi penguat. Jadi terkadang ada perawi shadaqun yukhti, ini fi nafsihi dia shadaqun yukhti. Dia kalau meriwayatkan dari perawi manapun secara umum dia shadaqun yukhti. Namun kalau meriwayatkan dari syekh fulan yang mana dia ini adalah guru yang dia mulazama bertahun-tahun padanya, maka riwayatnya bisa diterima, dikuatkan. Itu menguatkan keadaan apa namanya hadisnya karena dia murid senior dan mulazama dengan gurunya. Maka tergantung qarinah pada perawi dan kepada al-marwi, kepada matannya. Kadang ada qarain yang apa menguatnya membuat bisa dikuatkan. Ya, seperti misalnya al-jahala. Jangankan yang tingkatan kayak ta'dil ya, jahala saja kalau ada qarinah yang bisa menguatkan itu bisa diterima riwayatnya. Sebagaimana kalau jahalanya pada tabaqat tabi'in. Misalnya ada perempuan tabaqat tabi'in majhulah. Ya, tapi misalnya dia sahibul kisah, sahibatul kisah, dia yang mengalami kisah tersebut. Maka ini bisa dikuatkan walaupun si perempuan ini majhulah, ya, tapi dia di tabaqat tabi'in. Ini kan mending lah. Ya. Ini tabaqah apa zaman-zaman kebaikan. Ya, dia perempuan majhulah, wajar perempuan, kemudian di tabaqat tabi'in dan dia sahibatul kisah. Maka ini qarinah bisa menguatkan. Ini yang jelas-jelas majhul, apalagi perawi-perawi yang ditakdil dengan lafaz takdil walaupun lafaz yang paling rendah. Namun ketika ada qarinah bisa menguatkan dia. Bisa menguatkan hadis-hadisnya. Jelas ya? Taib qala rahimahullahu taala qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan kalau kita melihat dari amalan para imam sendiri shadaqun yukhti, ini kadang mereka tidak satu seperti kita katakan tidak diterapkan pada semua rawi seperti itu. Ya, seperti misalnya apa di tingkatan yang keenam anggap misalnya shadaqun yukhti. Shadaqun yukhti ini di sebagian hadis pernah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghasankan. Rawi shadaqun yukhti beliau hasankan. Beliau hasankan. Jelas sampai sini dan ini salah satu sebab terjadinya perbedaan yang besar antara misalnya dalam sebagian hukum Syekh Muqbil dengan Syekh Al-Albani misalnya. Syekh Muqbil shadaqun yukhti dhaif. Namun Syekh Al-Albani shadaqun yukhti kadang beliau menghasankan. Dan itu pernah apa namanya? Yani pernah kami dapati sendiri pada sebagian perawi ketika mengecek hadisnya, saya lupa hadisnya sudah lama ceknya. Ketika melihat takhrij dari Syekh Al-Albani, beliau menghasankan padahal rawi tersebut shadaqun yukhti dan beliau mengetahui rawi itu shadaqun yukhti, bersama dengan itu beliau menghasankan hadisnya. Jelas ya? Maka yang seperti ini berputar di atas qarinah perawi. Mungkin ada qarinah pada perawinya atau qarinah pada al-marwi, pada matan hadisnya yang bisa menguatkan keadaannya. Taib qala Ibnu Taimiyah rahimahullah ar-rawi imma tuqbalu riwayatuhu mutlaqan aw muqayyada. Ya, dan kembali kita ingatkan berulang-ulang kali karena ini penting. Bedakan antara al-hukmu ala rawi dengan hukmu ala al-marwi. Bedakan antara al-hukmu ala rawi dengan hukmu ala al-marwi. Nah, hukmu ala rawi itu hukum umum. Itu hukum umum. Sementara hukum ala al-marwi ini hukum khusus. Ya, hukum khusus. Ketika seorang dikatakan fulan Muhammad ibn Amr misalnya dhaif. Apa makna dhaif di sini? Ya, ini hukum umum terhadap semua riwayat-riwayatnya. Bukan hukum khusus untuk setiap riwayatnya. Setiap riwayatnya pasti dhaif semua. Enggak mungkin. Pasti sedhaif apapun perawi, pasti dia punya hadis-hadis yang dia benar padanya. Sudah sampai sini? Maka kapan kita ketemu perawi dhaif dan kebetulan bertemu dengan hadis yang dia benar padanya, kita terima hadisnya. Enggak boleh kita menggunakan hukum umum untuk apa? Diterapkan pada hukum khusus, pada apa kasus per kasus. Enggak bisa. Maka kalam para imam dalam buku-buku jarh wa ta'dil terhadap perawi itu hukum am, hukum umum terhadap secara umum orangnya, bukan hukum terhadap riwayatnya satu persatu. Ketika dikatakan fulan Muhammad ibn Amr misalnya dikatakan fulan thiqah. Apa makna thiqah di sini? Ya ini secara umum hadis-hadisnya makbul, sahihah. Secara umum hadis-hadisnya apa? Semuanya sahih. Tapi kalau kedapatan rawi thiqah ini dia yukhalifu thiqat atau dia kedapatan dia yukhti pada satu riwayat, maka keadaan thiqahnya dia tidak menghalangi kita mendhaifkan riwayat tersebut. Kita katakan ini hadisnya dhaif, walaupun dia thiqah, hadisnya dhaif. Kenapa? Karena ini hukum khusus. Ada bukti, ada qarinah yang jelas bahwa si thiqah ini salah pada hadis ini. Maka tidak boleh seorang mengatakan, kenapa kamu melemahkan hadis ini? Dia kan thiqah. Kita katakan ini type thiqah keadaan umum. Hukum umum pada orangnya. Adapun untuk hadis per hadis, qad yukhti'u as-thiqah. sesiko apapun perawi, dia pasti punya hadis-hadis yang dia salah di situ. Nah, kalau kita kebetulan bertemu dengan hadis yang dia salah padanya, maka kita dhaifkan walaupun dia sikoh. Dan itu tidak mengganggu status sikohnya. Bukan karena ada hadisnya yang dhaif, kemudian kita mempermasalahkan status sikohnya. Enggak. Demikian pula ketika ada hadisnya yang sahih, misalnya ada hadisnya yang sahih, kemudian kita mempermasalahkan status dhaif. Enggak sama sekali. Status dhaif, status sikoh tetap. Itu hukum umum pada orangnya. Adapun berkenaan dengan riwayat-riwayatnya satu persatu, ini memiliki hukum khusus. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ar-rawi imma tuqbalu riwayatuhu mutlaqan aw muqayyada. Perawi terkadang ada yang diterima riwayatnya yang mutlak dan ada yang muqayyad. Ya, mutlak di sini artinya secara umum diterima. Jelas ya? 6. Ada juga rawi-rawi yang secara umum ditolak tapi dia makbul muqayyad terkait pada qarina tertentu. Misalnya, fa'ammal mak apa kemudian kata beliau, fa'ammal maqbulu itlaqan falabudda an yakuna ma'munal kadhibi bil madhannati. Ya, adapun yang makbul diterima riwayatnya secara mutlak adalah yang terpercaya aman dari kadhib dusta. Ya, bil madhannah dan semua sebab-sebab ataupun keadaan-keadaan yang memungkinkan dia dusta aman semua di situ. Wa syurita wa syartu dzalika al adalah wa khuluwihi wa khuluwuhu anil agrab wal aqaidil fasidah allati yudhannu ma'aha jawazul ghadab. Syaratnya dia dianggap aman dari dusta adalah kalau dia memiliki adalah dan dia apa, tidak memiliki tendensi tertentu, agrab, tujuan-tujuan tertentu, ya. 6. Dan tidak memiliki akidah-akidah fasidah yang dengan akidah itu dia bisa disangka membolehkan dusta atau membolehkan memalsukan hadis. Wa ayna kuna ma'mun as-sahwi bil hifdzi wal dhabti wal itqan, dan dia harus terpercaya aman dari sahwi, apakah dengan aman dari lupa, apakah dengan apa, dengan cara apa dia memiliki hifdzi wal dhabti wal itqan. Ini yang diterima secara mutlak. Wa ammal muqayyad, adapun rawi yang makbul hadisnya tapi muqayyad, fa yakhtalifu bi ikhtilafil qara'in. Nah, ini beda-beda tergantung qarina. Wala walikulli haditsin dzauqun. Nah, ini kata beliau. Setiap hadis itu punya dzauqnya, apa rasanya tersendiri. Yakhtassu wa yakhtassu bi nadharin laisa lil akhar, dan punya timbangan atau pandangan khusus tidak berlaku di hadis yang lain. Ya, ini kalau sudah kita berbicara masalah kasuistik atau kita sudah berbicara kasus per kasus, hadis per hadis, maka setiap hadis punya qarinahnya tersendiri, beda-beda. Ya, punya sudut tinjauan tersendiri yang hanya berlaku di hadis itu tidak berlaku di hadis yang lain. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Misalnya kayak tadi, dia asalnya dhaif, tapi kalau meriwayatkan dari syekh ini dia thiqah. Berarti makbulnya terkait dengan syekh itu saja. 6. Qala rahimahullah al-hukmu fi maratibil jarh inda as-Sakhawi. Nah, itu tadi selesai penjelasan berkenaan dengan hukum maratibu ta'dil. Bagaimana dengan maratibul jarh yang 6? Kata beliau, al-martabatanil ula was-saniyah tukhriju au tukhraju ahaditsu ashabiha lil i'tibar. Untuk jarah tingkatan pertama dan tingkatan kedua, yakni yang paling ringan ya, fihi maqal, fihi adna maqal, dhaif, fihi dha'fun, dan seterusnya. Atau tingkatan yang kedua, dhaif, munkar hadis, hadithu munkar, lahu manakir, dan seterusnya. Ini kata beliau, hadis-hadisnya tetap diriwayatkan, tapi i'tibar, untuk i'tibar, yakni fi syawahid wal mutaba'at. Dhaif tapi ringan, fi syawahid wal mutaba'at. Haitsu tasluhu fil mutaba'at wa syawahid. Di mana makna itibar adalah hadis tersebut syah dipakai untuk mutaba'ah atau syawahid. Lianna siyaghatil kal martabataini tush'iru bi salahiyatil muttasifi biha. Lidzalik wa adamu munafatiha lahu. Karena teks apa lafaz-lafaz jarh pada tingkatan 1 dan 2 ini mengesankan bahwa ini orang perawi ini soleh, ya, dia layak untuk bersifat dengannya. Ya, ini diiktibar hadisnya, dijadikan penguat hadisnya. Wa adamu munafatihalah, dan tidak ada lafaz yang atau lafaz-lafaz yang tidak mengesankan menafikan kelayakannya untuk dijadikan syawahid wal mutaba'ah. Kata beliau, lakin yustatsna min dzalika lafdzu munkarul hadis. Hanya saja ada pengecualian di martabah yang kedua, yaitu lafaz munkarul hadis. Li'anna al-hukma fihi yakhtalifu bihasabi istilahi qa'ilihi. Karena kalimat munkarul hadis hukumnya berbeda sesuai dengan, bisa jadi berbeda tergantung orang yang mengucapkannya. Taib. Dan sudah berlalu ya di lafaz-lafaz jarh perbedaan antara lahu manakir dengan munkarul hadis. Ya, lahu manakir dengan munkarul hadis. Kalau munkarul hadis sudah menjadi sifat baginya, tapi kalau lahu manakir ini asalnya hadisnya diterima, kecuali kalau ada bukti bahwa itu termasuk hadis-hadis mungkar dia, barulah ditolak. Barulah ditolak. Tapi kalau mungkarul hadis, hukum asalnya hadisnya ditolak. Hukum asalnya hadisnya ditolak, yang didoifkan maksudnya. Didoifkan, la yasluhu fi syawahid wal mutaba'ah. Afwan, didoifkan tapi yasluhu fi syawahid wal mutaba'ah. Nah, kecuali dari rawi semacam Al-Bukhari kalau mengatakan mungkarul hadis, ataupun dari para imam yang punya istilah khas di mana mereka menginginkan mungkarul hadis, yakni jarah syadid yang la yasluhu fi syawahid walal mutaba'at. Nah, wa ammal maratibul arba'il akhirah, wa ammal maratibul arba'ul akhirah, empat yang terakhir dari tingkatan ketiga sampai tingkatan yang keenam. Rudda hadisuhu, raddu hadisahu mardudun dhaifun jiddan. Dan yang keenam tentunya yang sifatnya kadzib, ya, sampai yang terakhir, ya, mulai dari ketiga sampai keenam. Arba'il akhirah, 3 4 5 6. Tingkatan empat tingkatan yang terakhir, fala tasluhu ahaditsu ashabiha lil itibari mutlaqan. Maka tidak syah hadisnya dijadikan itibar secara mutlak. Tingkatan 3 sampai tingkatan keenam. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ini selesai kata beliau rahimahullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Naam. Alhamdulillah selesai juzuk ataupun apa namanya ini, ya, bagian yang pertama dari kitab ini, karena sebagaimana yang sudah disebutkan, ya, di bagian yang keduanya ada di rosah tahliliyah, jadi tatbik dari teori dawabit jarhi wa ta'dil pada perawi Israil Ibnu Abi Yunus Ibnu Abi Ishaq As-Sabi'i. Naam. Tentang derajat beliau apa, karena beliau termasuk rawi-rawi yang diperselisihkan dalam jarh wa ta'dil, maka beliau mengadakan di rosah. Kelihatannya ini asalnya risalah tersendiri, ya, risalah tersendiri kemudian dicetak digabungkan dengan dawabit al-jarh wa ta'dil. Maka pada dasarnya dawabit al-jarh wa ta'dil sudah selesai sampai di sini, ditutup dengan penyebutan bagan di sini, ya, disebutkan bagannya, kesimpulan. Ini bagannya bagus untuk diperhatikan tentunya, untuk membandingkan antara maratib jarhnya Ibnu Abi Hatim, Ibnu Shalah Adz-Dzahabi Al-Iraqi, kemudian As-Sakhawi. Ini lihat perbandingan dari apakah aima ini. Nah, nanti kita lihat ini. Saya belum ngobrol lebih lanjut lagi dengan Ustazuna, apakah kita baca ini di Rosat fil Jarhi wa Ta'dil atau bagaimana? La ba'sa bi. Yang jelas sekarang dawabit al-jarh wa ta'dil sudah selesai, sudah khatam walillahil hamd. Berarti tinggal di rosa saja. Kalau tinggal di rosa, ya, paling kita tinggal baca saja, karena ini kan sudah penelitiannya Syekh di sini, ya, hasil risetnya beliau. Tinggal kita baca dan kita melihat bagaimana alur di rosahnya beliau, di rosa tahlilnya beliau, urutan penelitian beliau, bagaimana caranya menghukumi seorang perawi, dan sebenarnya bagus kalau kita baca, ya. Kita bisa melihat bagaimana urutan dalam mengecek status seorang perawi, terutama rawi-rawi yang diperselisihkan. Jelas, ya, terutama rawi-rawi yang diperselisihkan. Adapun rawi yang semua ulama sepakat atau kebanyakannya mendhaifkan misalnya, ya, atau hampir semuanya mendhaifkan atau mensikohkan, sepakat dia sikoh, tidak ada masalah. Namun yang butuh juhud lebih keras adalah yang memang diperselisihkan. Ya, maka di sini kita lihat bagaimana dirasa penulis rahimahullahu taala. Ya, insyaallah kita mulai bacakan besok biidznillahi taala. Iya. Ya, yang jelas untuk bawabitnya sudah selesai, ya, insyaallah taala. Nah. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.